man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil laikum. Faqala al-musannifu al-imam Abu Ja'farin rahimahullahu ta'ala wa iktirafi bit tauhidillahi ta'ala birububiyyatihi kama qala ta'ala fi kitabihi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa qala ta'ala wa kana amrullahi qadaram maqdura. Suma qala Syekh Hafidhullah ta'ala al-imanu bil-qada'i wal-qadari yadakhulu fit tauhidir rububiyyati li'annahu min af'alillahi jala wa'ala. Faman jahada al-qada'a wal-qadara lam yakun mu'minan bit tauhidir rububiyyati. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa kana amrullahi qadaram maqdura. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Hadhihi al-ayati. Ulang-ulang baca ayatnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Biqadari. Biqadari ada ya-nya emang ya. Biqadar. Ah, ulang bacanya. Yang benar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Hadhihi al-ayatu as-salasu ma'a ghairiha min al-ayati tadullu 'ala al-imani bil qada'i wal qadari. Ma asaba min musibatin illa bi idznillahi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Yakni al-luha al-mahfudhah. Apa luh? Al-lawha. Oh, iya. Yakni al-lawha al-mahfudah. Nah. Luh. Kita lagi bahas takdir, masa luh bacanya? Luh. Aduh. Syekh Bibit. Nah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Halaman 121. Ya, qala al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala wal i'tiraf bitawhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi, dan i'tiraf adanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah ta'ala dan rububiyahnya, ya sebagaimana firman Allah ta'ala fi kitabih wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan takdir-takdirnya, ya wa kanal amrullah qadaran, dan ketetapan Allah itulah sesuatu yang adalah suatu takdir, ketetapan yang maqdura, yang pasti berlaku. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, al-iman bil qada wal qadar yadkhulu fit tauhid rububiyah. Nah, beriman kepada qada dan qadar ini masuk dalam tauhid rububiyah. Kenapa? Li'annahu min af'alillah. Karena ini termasuk perbuatan Allah. Kalau kita katakan misalkan begini. Ya. Perbuatan hamba misalkan kekafiran Fir'aun lah yang paling gampang gitu. Kekafiran Fir'aun itu tidak Allah ciptakan. Ya, kan diantara maratib iman pada takdir salah satunya al-khalq, penciptaan. Kita mengimani dengan masyiah Allah, iradah kauniyah, bahwasanya perbuatan hamba semuanya itu diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kita mengatakan, oh enggak, itu diciptakan Fir'aun sendiri. Berarti orang ini meyakini ada pencipta di alam semesta ini selain Allah. Paham gak di sini? Ini dari aspek yang paling rendah loh, maratibnya, yaitu al-khalq. Gimana kalau dia mengingkari yang pertama, yaitu apa? Ilmu. Wah, Allah gak tahu apa yang terjadi nanti. Wah, ini. Hah? Ini parah lagi nih. Makanya ijma ulama, kufur nih orang yang mengatakan demikian, mengingkari ilmu. Ya. Li'annahu min af'alillahi azza wa jalla. Faman jahada al-qada'a wal-qadara lam yakun mu'minan bitawhidi rububiyah. Siapa yang menentang qada dan takdir maka dia tidak beriman kepada tauhid rububiyah. Ini penting sekali ini ya. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan takdirnya. Ya. Wa kana al-amrullahi qadaran maqdura. Ketetapan itu adalah suatu takdir yang pasti berlaku, yang sudah ditetapkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan takdirnya. Ini masalah al-khalq nih, penciptaan semua dengan takdir. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, ya, fa hadhihi al-ayatu as-salasu, tiga ayat ini ma'a ghairiha dengan ayat-ayat yang lain minal ayat tadulu 'alal iman bil qada wal qadar. Ini menunjukkan akan keimanan kepada qada dan qadar. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang melainkan itu pasti dengan izin Allah. Pasti itu terjadi setelah Allah ketahui, Allah catat, Allah kehendaki, dan Allah yang ciptakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa di bumi, tidak pula menimpa pada dirimu melainkan telah tertulis di kitab. Ya, yakni al-lawha al-mahfudah. Itu di Lauhul Mahfudz. Nah, kemudian lihat di matan 113. Fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasiman. Maka wail, celaka dia. Ya. Celakalah seseorang liman sara ya. Lillahi liman sara khasiman gitu, lillahi ta'ala fil qadar. Itu kalau mau gampang memahaminya. Fawairun liman sara khasiman lillahi ta'ala fil qadar. Nah, itu ditakdir, apa ditakdim, ya jelas memberikan makna ya lebih lagi. Ya. Maka celakalah orang yang menjadi khasim, orang yang menjadi penentang Allah dalam masalah takdir. Ya, celakalah orang yang menjadi penentang Allah dalam masalah takdir. Nah. Baik. Dibaca berikutnya. Siapa? Ah, sebelahnya tuh Sumanto. Bismillahirrahmanirrahim. Syarih hafidhahullah ta'ala. Alladhi yadkhulu fi umuril qada'i wa yushakkiku fihi khasimun lillahi wa la yasihu al-imanu illa bil imani bil qada'i wal qadari bi maratibihi al arba'u. Al-arba'i. Nah itu ya. Terus hasiba ma ja'a hasaba. Hasaba ma ja'a fil kitabi wa sunnati wala hasaba, perhatikan. Nanti jumlah ma ja'a fil kitab itu nanti fi mahal jarrin. Mudafun ilaih. Ya, bahwa penyebutannya itu ada dua, hasba dan hasaba. Kebanyakan hasaba. Ya. Kalau makna kita sesuai gitu. Ya. Baik, terus. Hasaba ma ja'a fil kitabi wa sunnati wala tatadakhala wala tatadakhalu fi su'alati wal iskalati wasyukuki wal awhami fa in hada ma'nahu mukhasimatullahi mukhasimatullahi azza wa jalla mukhasamatullahi azza wa jalla falladhi tadkhulu fil qada'i tadakhalu falladhi tadakhalu falladhina tadakhalu fil qada'i wal qadari lam yatawassalu huruf shad itu bukan tawassalu huruf shad ya salu tadi antum tawassalu tawassalu ya ya huruf shad misalnya lam yatawassalu ila syai'in bal waqa'u fi hayratin fi hayratin wattirabin wa ifsadin lil aqidati. Perhatikan ya, kata Syekh Shalal Fauzan ya kan tadi ya di matan kata Abu Ja'far, celaka liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasiman. Celaka orang yang menjadi khasim menjadi pelawan, menjadi penentang bagi Allah fil qadar, terkait urusan takdir ini, dalam masalah takdir. Alladhi yadkhulu fi umuril qada', maka orang yang masuk ke dalam masalah takdir ini, qada'qadar, wa yushakkiku fihi, dan dia ragu atau membuat keraguan di sini, itu adalah orang ini khosimun lillah. Ya, berarti dia adalah orang yang menentang Allah. Wala yashu al-imanu, dan tidak sah iman, ya, illa bil imani bil qada' wal qadar bi maratibihi al-arba'i. Kecuali dengan dia mengimani qada' qadar dengan empat tahapannya itu. Namun keabsahannya itu apakah batal atau tidak tergantung apa yang diingkari dari empat itu. Kalau dia mengingkari al-ilmu wal kitabah, imannya itu bukan hanya tidak sah yang dalam artian tidak sempurna imannya, tapi batal. Ya, tidak dianggap. Nah, kalau hanya mengingkari, tanda kutipnya ini hanya nih, padahal perkara berat, hanya mengingkari yang urutan tiga dan keempat, yaitu masyiah dan khalq, sebagaimana kaum qadariyah nufat, ya, itu tidak sah keimanan mereka, dalam artian tidak sempurna iman mereka, dan mereka yubadak dibid'ahkan dalam hal ini, tidak teranggap sebagai ahli sunnah. Tidak teranggap sebagai ahli sunnah bukan berarti kafir, ya. Ya, karena kan yang dari 73 itu Nabi sebutkan sataftariku ummati, umatku terpecah belah menjadi 73, kulluha finnar ila wahidah, semua dari neraka jadi satu, semua itu terancam. Yang namanya mukmin pelaku maksiat sekalipun masuk neraka, apakah pas kafir? Enggak. Pezina, dia belum tobat dari zinanya, iya dan bilah tahta masyiatillah, ternyata Allah putuskan, Allah azab dia, apakah selama-lamanya? Enggak. Begitu juga 73 golongan, berarti 72 ya, kan ahlu sunnah keluar satu ya, ahlu sunnah gak termasuk. 72 itu kita gak kafirin. Yang kafir itu ialah yang tadi qadariyah yang diijma'kan oleh para ulama, yang mereka mengingkari tahapan ilmu dan kitabah. Nah, kalau antum nanti baca buku-buku biografi para ulama, ternyata ada di antara mereka mengambil riwayat dari seorang yang qadari, itu qadari yang bukan mengingkari ilmu dan kitabah, tetapi yang mengingkari masyiah dan khalq. Kalau mengingkari ilmu kitabah, murtad ya. Nah, paham gak sini? Ngerti ya? Hai barakallah. Namun antum pahami 72 golongan itu Syiah dan Jahmiyah gak masuk. Syiah Rafidho dan Jahmiyah gak masuk. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab beliau Khalq wa Af'alul Ibad, dan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitab Tauhid, yang pernah kita baca waktu itu, ya, Syarah PC bin Bas. Di masa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan Syiah dan Jahmiyah gak masuk ke 72 tadi. Maka kalau ada yang nanya, apakah Syiah kafir? Syiah sejak kapan muslim? Apakah Syiah murtad? Sejak kapan dia muslim? Gitu. Rafidhah, Rafidhah kapan dia jadi Islam? Itu ya da'u, mereka hanya klaim aja. Mereka mengklaim aja. Nah, permasalahan mungkin muncul, apakah Syiah sekarang Rafidhah semua atau enggak? Nah, itu lain lagi. Ya, kalau antum tanya di Yaman ada memang golongan Syiah yang Zaidiyah, yang enggak bisa digolongkan dengan Husi. Husi itu Rafidhah. Paham enggak sini ya? Baik. Namun kebanyakan sekarang ya Rafidhah mereka. Ya Rafidhah. Baik, mana lagi tadi? Walai kemudian hasaba ma jaa fil kitabi wasunnah. Ya. Baik, sebagaimana yang sesuai yang terkandung di dalam Quran dan As-Sunnah. Wala tatadakhal. Ini la-nya la nahiyah aja. Berarti ta-nya itu tak mudhara'ah mukhatabah. Berarti Syekh seakan-akan ngomong ke kita ini, wala tatadakhal, ente jangan masuk gitu. Jangan turut campur, gitu aja. Ya. Karena kalau kita jadikan fa'ilnya domir mustatir, ya, taknya ini dikemanain? Taknya ini tak mudoroahnya. Ya kan wazannya tadakhala, ya tadakhalu. Nah, ini kalau kita kata wala tatadakhalu, siapa ini? Si hiya. Hiyanya itu siapa? Nah, bagusnya taknya ini tak mudoroah, mukhotobah. Berarti lamnya lam nahiyah jazimah. Itu yang bagus begitu. Mantap, bisa paham sini. Wala tatadakhol, ente jangan masuk gitu. Jangan turut campur fisualati wal iskak wal iskalati wasyukuki wal auham. Ya. Kita jangan turut campur. Ya, enggak usah ikut-ikutan untuk dalam masuk soalat bertanya-tanya tentang takdir. Kenapa ya? Kok Allah takdirkan si fulan begini? Ya, wal iskalat, segala hal yang muskil-muskil, yang apa namanya? Yang masih rancu. Kenapa ya kok rancu saya ini? Wasyuku keraguan wal awham. Ya, ketidakyakinan, enggak boleh. Ya, para ulama menjelaskan beriman pada takdir itu mudah. Imani satu. Yang kedua, udah kita melakukan sebab biar selamat dari neraka, menjauhi sebab yang menjauhkan dari melakukan sebab yang memasukkan ke surga, menjauhi sebab-sebab yang memasukkan ke neraka. Selesai udah. Imani dengan seyakin-yakinnya, dengan empat keimanan ini. Allah telah ketahui, Allah telah catat, Allah telah kehendaki, Allah telah ciptakan. Selesai. Baik. Paham enggak sini? Namun banyak golongan yang menentang takdir, ya karena tadi gak ada keimanan pada takdir, dia ragu. Masa iya Allah takdirkan kita? Masa iya Allah takdirkan si Fir'aun, si Iblis? Kesian amat dia. Nah itu ngapain dia mikirin itu? La yus'alu wa hum yus'alun. Allah gak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Ya. Kan yang namanya takdir itu perbuatan Allah bukan? Makanya sampai-sampai Syekh Al-Utsaimin di kajian kita Wasithiyah waktu itu, ketika kita menyebut beriman pada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, yang dimaksud takdir itu adalah al-maqdur, yang ditakdirkan. Karena yang namanya takdir perbuatan Allah, perbuatan Allah pasti baik. Paham gak sini? Nah. Taib, barakallahu fiik. Fa inna hadza ma'nahu mukhasamatullah. Karena kalau kita udah turut campur masuk ke urusan ini bertanya-tanya, ya kayak begitu, itu adalah bentuk penentangan terhadap Allah. Falladina tadakhalu fil qada'i wal qadar, orang-orang yang turut campur dalam masalah qada dan qadar dengan bertanya-tanya, ragu dan seterusnya, lam yatawassalu ila syai'in. Ya, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Ya. Bal waqa'u fi hayratin, bahkan mereka akan terjatuh, ya mereka akan terjatuh ke dalam hayrah, kebingungan, wattirabin, kegoncangan, wa ifsadin lil aqidati, dan hanya merusak akidah, akidah mereka dan akidah orang lain. Nah, baik, kemudian perhatikan kata Syekh Abu Ja'far, wa ahdara lin nadari fihi qalban saqiman, dan menghadirkan ahdara, ya ahlus sunnah itu menghadirkan lin nadar fihi qalban saqiman, ya celakalah bagi orang yang menentang Allah dalam urusan takdir ini, maktub ke situ ya, dan menghadirkan qalban saqiman, qalbu yang apa namanya, yang rusak, qalbu yang sakit, lin nadari fihi, hanya untuk mengkaji, menelaah masalah takdir. Ini ahli bidah ya. Baik, barakallahu fi. Nah, terus dibaca lagi mantau dikit. Qala syarih hafidhahu ta'ala, fa umurul qada'i wal qadari wa syu'un syu'unillahi azza wa jalla, itu maktub ke umur syu'un masuk wa syu'unullahi azza wa jalla la yadrikuha adraka yudriku la yudrikuha an-nadaru wat takfiru wal takfir tafkir tafkir ya insyaallah wat tafkiru wal aqlu fala takallafu. Ah, itu lagi. Taknya tak mudoro'ah, mukhatabah. Oh, iya. Berarti ya. Gimana? Fala takallaf ya. Fa ala yufailu. Berarti. Fala tukallif. Fala tukallif apa? Maf'ul bihnya. Jangan ente maksain. Aqala kayak. akolakah. Aklun. Aklun ya. Akolah. Aklaka ya, aklaka jadinya. Nah, iya, jangan ente maksain otak ente sendiri gitu. Falatukallif aklaka syai'an la yastati'uhu. Fal aklu mahdudun la yumkinuhu an yudrika kullu syai'in fala tadakhaluhu. Nah, itu masih lanah ya. Fala tudkhilhu. Ah, itu bagus. Fi matahatin wa umurin la yatiquha. Ala ataqa yutiqu. La yutiquha. Ah, taib. Dah, taib. Gantian nanti. Ya. Ke faza nanti. Taib. Kemudian fa umurul qada wal qadar. Maka yang namanya perkara qada qadar urusannya ini wa syu'unullahi ya, syu'un jamak dari sya'nun ya, sya'nun urusan perkara gitu ya, dan segala urusan-urusan Allah azza wa jalla la yudrikuha an-nadaru wat-tafkiru wal-aqlu. Maka yang namanya nazar ya, apa namanya pengkajian kita, tafkir, pemikiran kita, akal kita, la yudriku, gak bisa jangkau itu semua urusan-urusan Allah, perkara Allah, takdir, gak mampu kita cerna ya. Fala tukalif aklaka syai'an la yastati'u, maka janganlah anda membebani akal anda sendiri dengan sesuatu yang akal anda gak mampu untuk memahaminya, menjangkaunya. Fal aklu mahdudun, karena yang namanya akal, dia ada batasannya. Ya, akal manusia itu seberapa cerdas akal manusia, dia ada batasnya. Ya. La yumkinuhu ayudrika kulli syai', enggak mungkin akal manusia bisa menjangkau segala sesuatu. Fala tudkhilhu fi matahatin wa umurin la yutiquha. Ya. Maka janganlah Anda masukkan akal Anda tersebut fi matahat, dalam masalah yang masih samar, enggak jelas. Ya, la yutiquha wa umurin, dan berbagai perkara la yutiquha yang akal anda belum mampu menjangkaunya. Tayyib. Faza berikutnya. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala laqad istamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirron katiman. Itu sirron katiman. Ini dibaca matan dulu. Ya. Ini masih Syekh Ja'far At-Tahawi menceritakan tentang ahli bid'ah tadi. Yang dia menentang takdir Allah. Dia menghadirkan kalbu yang sakit dalam mengkaji takdir. Jadi udah curiga duluan gitu. Jadi mukaddimah sebelum dia bertanya-tanya, dia udah didasari curiga duluan. Kok kasihan banget ya. Ada orang yang ditakdirkan jadi penduduk neraka, padahal dia juga tidak minta dilahirkan, gitu kan. Terus tiba-tiba dia ditakdirkan jadi penduduk neraka. Kesian banget dia. Ya. Kalau gitu ngapain Allah ciptakan dia? Terus dia disiksa. Itu dia dibangun di atas kecurigaan. Kalbu yang sakit, kalbu yang rusak. Ya, nggak ada husnudzan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqadil tamasa biwahmihi. Maka sungguh dia telah iltamasa. Iltamasa, iltamisu apa artinya? Tolaba. Tolaba yatlubu. Mencari-cari. Ya. Pernah dengar hadis Nabi SAW yang nyuruh sahabat yang gak punya apa-apa untuk cari mahar? Iltabis. Walau khataman hadidan. Cari walaupun apa yang kamu cari itu cincin besi. Nah. Sungguh dia telah mencari-cari biwahmihi, dengan wahamnya dia, keraguan-keraguan dia, fi fahsil ghaib, untuk meneliti, menelaah, mencari-cari perkara ghaib, yang perkara ghaib itu sirran katiman, padahal itu adalah rahasia yang katim. Ya, yang katim, katim bimakna maktum, wazan fa'il bimakna maf'ul. Ya. Jarih majruh, qatil maktul. Katim maktum, yang rahasia, yang tertutup, padahal udah tertutup itu lauhul mahfud, ditulis di lauhul mahfud, di lauh mahfud terjaga, dicari-cari. Nah, Lanjut Pak, baca syarahnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala li anna al-qada'a wal-qadara sirrullahi jalla wa ala fi khalqihi fala tabahwithu anhu fala tabahathu. Itu falanya lanahya jazima. Fala tabahath anhu wala tukallifu bidhalika innama kulifta innama kulifta bil amali wat ta'ati wal imtithali. Kata Syekh, ya, li'anna al-qada wal-qadar, mana? Ya, itu ya. Karena qada dan qadar sirullah, adalah rahasia Allah. Ya, jalla wa'ala fi khalqih, terhadap makhluknya. Fala tabahas anhum, maka jangan ada cari-cari tahu tentangnya. Ya. Wala tukallif bidalik, jangan anda membebani diri anda, atau fala tukallifu bidzalika, jangan anda membebani, apa, memaksakan diri dalam hal ini. Ya, lanya lanahiyah aja bagus ya. Wala tukallif, jangan anda memaksa dalam hal ini. Innama kullifta bil amali wat ta'ati wal intisar, anda hanya dibebankan untuk beramal taat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di mata 16 lihat, wa ada bima qala fihi affakan azima. Ya, wa ada, dan tadi ahli bid'ah tadi dia hanya akan kembali, ya, bima qala fihi, ya, dengan apa yang dikatakannya terkait qada dan qadar, tentu affakan, ya, sebagai seorang pendusta yang aziman, yang penuh dosa. Ya, baca lagi Faza. Ai yakunu kulla kalamihi wa kulla bahthihi ifkan, ya'ni kadziban wa isman, wal i'yadzu billahi, li'annahu fi'lu ma fa'ala, li'annahu fa'ala ma lam yu'mar bihi, wa tadkhulu fi wa tadakhala wa tadakhala fi ma laysa min sya'nihi. Baik. Ya, kata Syekh, ay yakuna kullu kalamihi wa kullu bahsihi ifkan. Kan dia mencari-cari tahu tuh tentang takdir. Dia teliti-teliti, maka semua ucapan dia tentang takdir setelah dia melakukan penelitian yang ngaco tadi. Wa kullu bahsihi, dan semua bahasnya dia. Bahas, kalau sebut bahsul masail, pengkajian gitu ya. Itu semuanya ifkan. Apa itu ifkan? Kadziban wa isman. Semua adalah kedustaan dan dosa. Waliyadzubillah. Kenapa? Liannahu fa'ala ma lam yu'mar bih. Karena dia melakukan apa yang tidak diperintahkan padanya. Wa tadakhala, dan dia malah turut campur fi ma laysa min sya'n, pada suatu perkara yang bukan urusannya. Summa qala wal arsu wal kursi haqqun. Nah, ini udah berpindah nih. Syekh kemudian mengatakan, wal ars, dan kursi itu adalah benar radanya. Lanjut Pak Zah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqas samawati wa khalaqal arda wa khalaqal kursiya wa khalaqal arsha kulluha makhluqatin lillahi azza wa jalla. As samawatu fawqal ardi wa fawqas samawatil bahri wa fawqal bahru wa fawqas samawatil bahru wa fawqal bahri al-kursiyu wa fawqal kursiyi al-arshu fa huwa a'la al-makhluqati. Baik, hasbuk, cukup. Kemudian kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati, Allah menciptakan langit-langit, wa khalaqal arda, menciptakan bumi, wa khalaqal kursiyya, menciptakan kursi, wa khalaqal arsha, menciptakan arsh. Kulluha makhluqatun lillah, semuanya makhluk Allah azza wajalla. As-samawati fawqal ard, langit-langit itu di atas bumi. Ya, wa fawqas samawat al-bahru, dan di atas langit itu ada lautan. Itu yang Allah sebut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wal ma'u tahtal arsh, dan air di bawah arsh. Ya, air di bawah arsh. paham gak sih? Airnya itu apa? Samudra. Yang dalam hadis Ibnu Mas'ud di akhir-akhir kitab Tauhid, jarak antara bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Demikian pula jaraknya antara satu langit ke langit berikutnya. Sampai di atas langit ketujuh, di atasnya kursi. Di atas kursi air. Air dalamnya sama, itu 500 tahun perjalanan. Yang di situ ada malaikat, ya, pemikul arsy. Tay barakallahu fiik. Wa fawqal bahri al-kursi. Di atas laut air kursi. Di atas air kursi, dan di atas kursi al-arsy. Terbalik tadi ya. Terbalik. Wa fahuwa a'lal makhluqat, dan arsy makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar tentunya, dan makhluk yang paling lebih dulu diciptakan daripada kolam. Ya. Ini menurut pendapat yang paling rajih, bukan kolam dulu, tapi arsy dulu. Ya. Gantian dibaca sini. Siapa? Nabil, Nabil. Baca Nabil. ثم قال شارح رحمه الله وذلك كما جاء في الحديث إن السماوات السبع بنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ألقيات مثلا ألقيت siapa yang lempar antum ألقيات ألقيات في الترسي في ترسين نعم في ترسين يعني السماوات السبع وعظمها وما فيها muqaranatan bil kursi muqaranatan bil kursi kasab'ati darahima ulqiyat fi mithli sahnil ladhi yatatarrasu bihi al muqatilu fama nisbatu sab'atu darah sab'ati mudafun ilai fama nisbatu sab'ati darahima fi tursi fitursin mustadirin nisbatuha qalilatun wa fi dhalika qawlu ta'ala wasi'a kursiyyu samawati wal ard wal 'arsu a'dhamu min al kursi fal kursi binisbati ila al 'arsi ka halqatin mulqatin fi ardi falatin kama ja'a fil hadisi falau ulkiyat halqata fi ardi wasi'ati halqatun naibul fa'il halqatun fi ardin wasi'atin fama nisbatuha ila hadhil falati la shay'a hadhihi makhluqatun 'azimatun wa wasi'atun la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala العرش أعلى مخلوقاتي والله سبحانه عال فوق عرشي فوق مخلوقاته والكرسي تحت العرش طيب حسبك dari mana tadi yang demikian itu sebagaimana dalam hadis inas samawati sab'a binisbati lil kursi kasabati darahima ulqiyat fit turs. Langit-langit yang tujuh kalau dibanding dengan kursi bagaikan tujuh lempengan dirham yang dilempar di atas perisai. Maka enggak ada apa-apanya kursi dengan ars. Ya, ini maksudnya apa? As-samawati sab'a wa idhamaha, yaitu langit-langit yang tujuh dengan segala keagungannya, kebesarannya, ya, wa ma fiha, dan semua apa yang ada di dalamnya, muqaranatan bil kursi, kalau dia dibandingkan dengan kursi, kasabati darahima, dia seperti tujuh lempengan uang dirham, ya, ulqiyat bi misli sahn, yang ditaruh di atas perisai tadi, ya, alladhi yatatarrasu bihi al-muqatil, yang si muqatil, orang yang sedang berperang pada zaman dahulu, itu apa namanya yatatarras bihi, melindungi diri dia, memproteksi diri dia. Jadi ini perisainya segini gede, 7 lempengan dirham kecil gitu kan, yang gede itu bagaikan arsh. Taibar kalau ya. Kemudian pamanis batu sabati darahima fitursin mustadirin. Ya, maka seperti apa coba? Nisbah perbandingan ya, 7 uang dirham yang kecil dibandingkan dengan perisai besar yang mustadir yang melingkar. Nisbah tuha qalilatun. Maka perbandingannya tentu sangat kecil. Wa fi dhalika qauluhu ta'ala, yang demikian firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyu samawati wasi'a kursiyyu samawati wal ard, dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Wal ars a'dhamu minal kursi, sedangkan ars lebih besar daripada kursi. Wal kursi binisbati ilal ars ka halqatin mulqatin fil ardi falati. Ya. Maka apa namanya? Kursi dibanding dengan ars bagaikan gelang yang dilemparkan di lapangan terbuka di padang pasir. Ya. Kama ja'a fil hadis, bagaimana dalam hadis demikian. Falau ulqiyat halqatun fi ardin wasi'atin famanisbat wa idha hadil falah la syai'ah. Ya. Nah, jika sebuah gelang dilemparkan sebuah padang pasir yang terbuka dan luas, apa coba bandingnya dibanding dengan tanah yang luas tadi? Maka la syai', enggak ada apa-apanya. Hadhihi makhluqatun 'azimatun. Ini makhluk-makhluk Allah yang besar, luar biasa. La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala, yang enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Fal ars a'lal makhlukat, maka ars makhluk yang paling tinggi. Allah ta'ala alin, dan Allah tinggi. Fawqal ars, di atas ars. Fawqal makhlukat, di atas makhluk-makhluknya. Wal kursi tahtal ars, sedangkan kursi di bawah ars. Waja'a fil asar annahu mawdi'un lil qadamain, telah terdapat dalam sebuah asar Ibn Abbas bahwasanya kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Wal kursi makhluk, walaysal maksud bihi al-ilma. Ya. Dan maksud dari kursi bukan ilmu, karena ada yang mengatakan wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Ya. Kursi Allah itu ilmu Allah, luas meliputi langit dan bumi. Bukan. Bukan maksud. Kama nusiba dzalika li Ibnu Abbas, bagaimana ini dinisbatkan pada Ibnu Abbas. Ya, annahu qala fi qawli wasi'a kursiyyu ay ilmu, dan seterusnya. Cukup, subhanakallah. Alhamdulillah. Astagfirullah.